Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah. Kita memasuki bab Targhib fil bada'ati bil khair liyustanna bihi wa tarhib min al bada'ati bis syarr khaufa an yustanna bihi. Anjuran untuk orang itu memulai dalam kebaikan untuk ditiru, diikuti oleh yang lain sehingga pahalanya mengalir padanya, sekaligus peringatan keras agar orang tidak memulai dalam kejelekan, karena itu pun khawatir akan ditiru oleh yang lain, diikuti sehingga dosanya pun mengalir kepadanya. Dibawakan hadis an Jarir radhiyallahu an qala kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir, di suatu pagi kami para sahabat bersama Rasulullah SAW. Faja'ahu qawmun huzatun mujtabin nimar wal'aba mutaqallidi as-suyuf amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Kemudian tiba kaum orang-orang yang mereka ini para pejuang dari peperangan, dalam keadaan mereka mengenakan kain dari bahan suf, nimar, itu kain kasar dari suf, menunjukkan keberadaan mereka yang sulit dan miskin, kekurangan, sehingga pakaian pun harus mereka gunakan kain kasar, dilubangi tengahnya kemudian dimasukkan lewat kepalanya sekedar menutupi badannya. Dan mereka bawa pedang-pedang mereka. Mayoritas mereka atau bahkan semuanya dari suku Mudor. Dan suku Mudor termasuk suku yang tinggi. Semestinya mereka orang-orang mulia dan pantas untuk dimuliakan. Tapi melihat kondisi mereka yang seperti itu, kekurangan dan miskin serta butuh bantuan. Fatama ara wajhu Rasulillah SAW lama ra'a ma bihi min al-faqah. Melihat itu berubah wajah Rasulullah SAW. Nah, ini tampak beliau enggak senang, karena melihat orang-orang mudhor ini dalam keadaan faqah, dalam keadaan yang mengenaskan, enggak pantas mereka dibiarkan seperti itu. Fadakhala thumma kharaj. Kemudian beliau masuk sejenak lalu keluar lagi. Fa'amara bilalan fa'adzana wa'aqam fa'sallathumma khotob. Kemudian beliau perintah Bilal, adzan, qomat, sholat. Kemudian beliau khutbah. mengingatkan para sahabatnya, beliau sampaikan dalam khutbahnya ayat pertama dalam An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Allah ciptakan darinya pasangannya, yaitu Adam, diciptakan darinya Hawa. Kemudian dari keduanya Allah ciptakan keturunan yang banyak, laki perempuan. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dengan itu kalian telah menjaga diri kalian dari azabnya. Kemudian juga beliau bacakan ayat di Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Anjuran takwa tadi, lindungi diri kalian dari azabnya dengan mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan persiapkan setiap jiwa apa yang akan dia dapati kelak di akhiratnya, esok di akhirat. Ini anjuran untuk orang itu mau beramal soleh. Ini mukaddimah. Rasul bawakan ayat untuk orang itu mau beramal giat, mau berbuat ketaatan, semangat beribadah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui segala yang kalian amalkan. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhami min thawbi min sha'i burri min sha'i tamri hatta qala walau bisyikki tamrah. Maka hendaklah bersedekah, Rasul ajurkan mereka bersedekah, yang dari dinarnya, yang dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan satu sa' dari gandumnya, dari satu sa' kurmanya, sampai beliau katakan walaupun dengan sepotong kurma. Yani kalaupun dia hanya memiliki sebiji korma, dia belah jadi dua, yang sebelah dia makan, sebelahnya dia sedekahkan. Qala faja'a rajulun minal ansar, kata Jarir, setelah Rasul anjurkan sedekah tadi, ayat pun dibaca, seorang dari ansar, ja'a bisurratin kadat kafuhu ta'jizu anha. Dia bawa satu karung besar, berat, hampir-hampir dia gak mampu membawanya dengan susah payah. Balqat ajazat, dan betul dia betul-betul berat, gak kuat membawanya. Dia sedekahkan, dia yang memulai, orang Ansar ini. Begitu dengar anjuran Rasul tadi, langsung dia bawa satu karung, dia letakkan di majlis, ini dariku. Qala thumma tataba annas hatta ra'aitu qaumain min ta'am wa thiyab. Setelah itu orang berduyun-duyun, para sahabat yang lain ngikut, yang lain fulan satu karung, yang lain ngikut sudah, ini sedekahkan dengan dirhamnya, dinarnya, ini dengan pakaiannya, ini pokoknya sedekah apa yang bisa dia sedekahkan. Sehingga kata Jari, aku melihat tumpukan, dua tumpukan besar makanan, ini gandum, korma, dan yang lain, pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah SAW yatahallal ka'annahu mudhibah. Maka aku melihat berubah wajah Rasul jadi berseri-seri, senang melihat banyaknya sedekah yang terkumpul. Faqala Rasulullah sallam, maka saat itu Rasul katakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa di dalam Islam memulai mengamalkan amalan yang baik, maka baginya pahalanya dari kebaikan itu, dan baginya pula pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu yang mengikuti dia, mencontoh dia, yang setelahnya, tanpa terkurangi dari pahala mereka. Ini kalau yang memberi contoh tadi mendapat pahala dari yang mengikuti, bukan berarti yang mengikuti terkurangi pahalanya. Yang mengikuti pun sempurna pahalanya. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai. Sebaliknya, yang dalam Islam memberi contoh jelek, baginya dosanya dia pikul, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia, mencontoh kejelekannya, tanpa terkurangi dari dosa mereka sedikit pun. Sama, kalau dia memikul dosa orang yang mengikutinya, bukan berarti dosa mereka terkurangi. Dosa yang mengikuti pun tercatat dan mereka pikul secara utuh. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Tirmidzi. Hadis Jarir ini dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullahu taala, semakna dengan itu hadis berikutnya hadis Hudzaifah, lafadznya pun mirip dalam riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Kata Nawawi menjelaskan hadis ini, hadis ini anjuran, motivasi untuk orang itu mau memulai kebaikan sebagai pelopor dalam kebaikan, mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, mengamalkan perintah-perintah syariat dengan dalil Quran dan sunnah, dengan contoh dari para sahabat. Dia yang memulai, bersemangatlah mempelopori dan memulai amalan-amalan soleh tersebut, karena pahalanya besar. Setiap yang mengikuti akan mengalir pahalanya padamu. Makanya Rasulullah SAW orang yang tidak tertandingi pahalanya, paling besar, bagaimana tidak, beliau yang sumber utamanya. Maka setiap orang mengamalkan kebaikan mengalir ke beliau pahalanya. Sahabat mengamalkan itu mengalir ke Rasulullah pahalanya, tabi'in mengalir kepada Rasulullah para sahabat, dan setiap umat ini mengalir pahalanya kepada Rasul SAW karena beliau yang mengajarkan. Kemudian setelah itu para sahabat karena mereka yang menukilkan. Setiap yang mengamalkan hadis itu, perawi sahabat yang menukilkannya, mengalir kepadanya pahalanya. Terus demikian. Sekaligus kata Nawawi, hadis ini mengingatkan keras, peringatan agar orang itu tidak memulai atau mengamalkan yang batil, yang jelek, yang bid'ah, yang maksiat, apalagi dia sebagai pelopornya, pengajarnya, penyerunya, diikuti oleh orang, dicontoh, karena akan mengalir pula kepadanya dosa-dosa mereka semua. Hadis ada sababul wurud, seperti dalam riwayat Jarir jelas, datang orang-orang mudhor yang seharusnya mulia, ternyata dalam keadaan yang mengenaskan, Rasul enggak senang, maka beliau anjurkan untuk sedekah. Beliau bacakan ayat, hadis, maka dimulai oleh orang Ansor tadi satu karung dan diikuti oleh yang lainnya. Maka Ansor ini tidak mendatangkan amalan baru. Ansor ini tidak berbuat amalan yang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Dia tidak mengamalkan ajaran yang aneh. Yang dia lakukan perintah Allah dan ajaran Rasulnya, bersedekah. Cuman dia yang memulai, dia yang mempelopori, diikuti oleh yang lain. Baru ketika itu Rasul katakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Maka tidak bisa, tidak tepat jika hadis ini digunakan untuk dalil bagi yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Dalam Islam ada sunnah hasanah, bid'ah hasanah. Sebagaimana Rasul katakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Beda. Kalau kamu lihat kronologinya, orang ini apa Ansor ini melakukan hal baru? Mana yang dia lakukan baru? Dia enggak melakukan hal baru. Yang dia lakukan perintah Allah, perintah Rasulnya, bersedekah. Maka tidak bisa dipisahkan antara hadis dengan sababul wurud. Makanya mengerti sababul wurud berpengaruh penting untuk memahami benar hadis Rasul, sebagaimana memahami asbabun nuzul berpengaruh penting untuk memahami ayat dengan benar. Di dalam hadis jelas menunjukkan para sahabat orang yang semangat, giat dalam kebaikan dan cepat dalam mengamalkannya, berlomba-lomba bahkan. Makanya begitu mereka dengar, mereka bergegas mengamalkan perintah Rasul tersebut. Segera mereka pulang masing-masing ke rumahnya, ngambil apa yang bisa disedekahkan, yang kurma, yang gandum, yang kain, yang baju, yang uang, pokoknya sudah. Yang penting segera mengamalkan begitu dia dengar anjuran dan peringatannya. Dan demikian seharusnya setiap dari kita, setiap muslim, tahu ilmu, tahu ayat, sampai padanya hadis, bersegeralah dalam pengamalannya. Jangan ditunda-tunda. Lekas amalkan sebisamu, semampumu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah, berarti yang dikehendaki sanna memulai mengamalkan amalan sunnah, memulai menghidupkan ajaran Rasulullah SAW, memulai memarakkan, menyerukan, mengumandangkan sunnah-sunnah Rasul SAW, bukan memulai mengada-ngada sesuatu yang tidak dari Rasul datangnya, bukan memulai melakukan sesuatu yang tidak diamalkan, tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Bukan itu yang dikehendaki hadis. Di dalam hadis pula kita mendapat pelajaran bahwa apa yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab di zamannya tidaklah bertentangan dengan hadis ini. Semula Rasulullah SAW sholat qiyam Ramadan atau terawih berjamaah bersama sahabat. Hari-hari kemudian melihat begitu semangatnya para sahabat datang ke masjid, melihat begitu semangatnya Rasul, khawatir akan diwajibkan nantinya terawih ini bagi mereka. Karena kekhawatiran itu Rasul kemudian meninggalkan terawih di masjid berjamaah, sholat di rumahnya. Demikian sampai Rasul wafat, diganti Abu Bakar radhiyallahu an, berkelanjutan semacam itu. Kalaupun ada yang sholat di masjid dan berkelanjutan di awal-awal khilafah Umar, sholat mereka terpecah-pecah. Ini di sini jamaah 5 orang, 3 orang, nanti di situ kelompok 3 orang sholat sendiri, situ 2 orang, situ 5 orang, terpisah-pisah begitu. Umar melihat pemandangan yang tidak sedap, tidak baik. Masing-masing sholat sendirian begitu, enggak. Maka Umar putuskan, beliau sebagai khalifah, mereka harus berjamaah satu imam serempak. Jamaah satu dengan imam yang satu layaknya 5 waktu sholat fardu. Maka terjadilah itu, melihat mereka sholat dengan satu imam, kompak satu jamaah, tidak lagi terpisah-pisah seperti tadi tercerai-berai. Maka Umar katakan, ni'mat al-bid'atu hadihi. Maka sebaik-baik bid'ahlah perkara ini. Apa yang dikatakan Umar ini tidak bertentangan dengan hadis ini, karena asal muasal hukum sholat jamaah tarawih ada di dalam sunnah. Seperti tadi awalnya Rasul lakukan, cuman tadi Rasul tinggalkan, khawatir diwajibkan. Dengan wafatnya Rasul terhenti wahyu, maka tidak mungkin lagi berubah hukum. Tidak akan berubah. Tetap terawih-terawih adalah sunnah, tidak akan wajib. Makanya kemudian dihidupkan kembali sunnah ini oleh Umar, dikumpulkan. Maka Umar tidak melakukan hal yang baru. Umar tidak mendatangkan sesuatu yang menyalahi ajaran Rasul SAW. Bahkan beliau hidupkan kembali apa yang sempat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka bid'ah yang dimaksud dalam perkataan Umar nisbiyah, relatif. Ya, ini baru kalau dilihat secara bahasa, karena belum ada di masa Abu Bakar yang sebelumnya, enggak dilakukan. Maka baru di masa Umar, relatif dibanding zaman yang sebelumnya, zaman Abu Bakar. Itu yang dimaksud oleh Umar. Itu pun para ulama sebutkan, kalaupun misalnya taruhlah, walaupun itu tidak mungkin dan jauh, tapi seandainya jadalan bahwa Umar benar-benar mendatangkan hal baru, bahwa Umar betul-betul mengamalkan sesuatu yang belum pernah dan tidak ada dasarnya dari Rasul SAW, taruhlah seperti itu misalnya. Dalam hal ini Umar memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain dan tidak mungkin mereka miliki. Kenapa? Karena Rasulullah ucapkan, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin tamassaku biha. Termasuk yang Rasul perintahkan untuk dipegang teguh adalah ajaran para khulafa rasyidin, termasuk Umar di dalamnya. Maka yang mereka ajarkan diamalkan. Bahkan secara khusus Rasul katakan ittabi'u billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikuti oleh kalian dua khalifah setelahku, Abu Bakar dan Umar. Maka itu keistimewaan bagi Abu Bakar dan Umar. Sunnahnya muttaba'ah, diikuti oleh umat. Kalaupun itu baru, betul-betul baru, maka tetap itu sunnah, dianjurkan oleh Rasul untuk diikuti, untuk ditaati. Itu Umar, na'am. Lah selain Umar, apa keistimewaan yang dia punya? Kenapa dia harus diikuti? Apa dasar orang untuk mengikuti dia? Dia buat acara ini, dia hidupkan ajaran itu, dia ajak orang untuk mengamalkan ini, itu. Gak ada dasarnya dari Allah, tidak ada dasarnya dari Rasul. Dengan dalih apa orang mengikuti dia? Dia gak punya keistimewaan, beda dengan Umar. Maka tidaklah bertentangan apa yang dikehendaki oleh Umar dengan apa yang Rasul sebutkan dalam hadis ini. Maka hadis pula tentunya anjuran untuk orang itu mau menghidupkan sunnah-sunnah yang mati. Mati dalam artian lama ditinggalkan orang, tidak ada yang mau mengamalkannya. Hidupkan. Apalagi kamu yang mempelopori, yang pertama mengamalkan, menghidupkan itu, kemudian akan ditiru, diikuti oleh yang lain, maka kamu punya pahala banyak dan besar dari mereka semua. Sebaliknya, hadis pula ancaman, peringatan agar orang tidak melakukan sunnah sayyi'ah, ajaran yang jelek, amalan yang batil, yang tidak ada dasar dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah maupun para sahabatnya. Setiap yang mengikuti dia, mengamalkan seperti dia, dia akan pikul dosanya sampai yaumul qiyam. Walaupun itu asalnya mungkin dianggap mudah, mungkin dianggap kecil atau ringan, tapi berkembang dan berkembang, diikuti oleh yang lainnya sehingga menjadi besar dan menjadi sulit dan lebih berat. Makanya di dalam riwayat Ibnu Majah, walaupun ada kelemahan di dalamnya, likulli sahibi da'wah da'watuhu lazimatan lahu atau lazimatun lahu hatta laukana rajulain. Setiap yang menyeru, seruan dia itu akan dia pertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Kalaupun itu hanya dua orang, kamu hanya ngajak satu orang, tapi itu dalam kejelekan wal'iyadu billah, akan kamu pertanggungjawabkan satu orang yang kamu sesatkan ini, satu orang yang rusak karenamu, satu orang yang menyimpang dan menyalahi sunnah Rasul dan syariat Allah karena ajaranmu. Itu kalau hanya satu orang, kif kalau orang sekampung, orang sak masjid, kif kalau orang satu kotanya, satu negaranya, satu dunia, banyak yang mengikuti dia, lazimah. Itu akan terus menempel dia untuk dia pertanggungjawabkan. Itu yang Allah sebutkan dalam ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Dan biarkan, perintahkan mereka berdiri untuk mempertanggungjawabkan semua yang mereka pernah lakukan, semua yang pernah mereka perbuat selama di dunia. Innahum mas'ulun. Mereka akan pertanggungjawabkan sekarang di yaumul qiyamah. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang pernah dilakukan manusia. Semuanya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin. Bahkan dikhawatirkan lebih dari itu, jika seseorang membuka pintu yang mubah, bukan perkara haram asalnya, tapi dari mubah ini akhirnya menggiring orang sampai menyeret mereka kepada yang haram. Akhirnya orang berbuat haram bermula dari perkara mubah yang diperbolehkan dengan dasar fatwa dari seorang alim misalnya. Kan akhirnya mereka berdosa melakukan yang haram. Yang berfatwa membolehkan perkara yang mubah awalnya tadi, bahkan dikhawatirkan mendapat dosa pula karena dia yang memberi jalan, dia yang membuka pintu, mengarah dan menyeret mereka sampai kepada perkara yang haram. Begitu beratnya tanggung jawab dan dosa orang yang mengada-ngada di dalam Islam ini, melakukan amalan yang tidak baik, tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah, tidak ada contoh dari para sahabat, akan berpengaruh besar, terutama kalau dia sebagai orang yang dipanuti, terutama ketika dia sebagai orang yang dipandang dan orang banyak mengikut dan meniru terhadap gerak-geriknya. Allah mengingatkan hal itu dalam Quran, liyahmilu auzarahum wa auzar alladziina yudillunahum bighairi ilm, agar mereka memikul beban dosanya plus itu dosa-dosa mereka sendiri karena mereka melakukan yang jelek, yang bid'ah, yang mungkar, maksiat, sesat, dan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan, yang ikuti para pengikutnya, para penganutnya yang mengamalkan seperti yang dia amalkan, akan dia pikul pula dosa-dosa mereka dan pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Mundiri rahimahullah inginkan di dalam bab ini. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.